إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله dalam Islam ada sebuah prinsip yang begitu agung yang begitu mulia syarat manfaat dan hikmah prinsip yang wajib diilmui oleh tiap-tiap muslim wajib diamalkan, diwujudkan oleh tiap-tiap muslim. Prinsip al-ukhuwah al-islamiyah al-sunnah. Merajut persaudaraan sesama Islam, sesama kaum muslimin dengan bimbingan sunnah. Ini merupakan satu prinsip dari prinsip Islam. Satu prinsip dari prinsip sunnah. Satu prinsip dari prinsip salafun salih yang disepakati oleh mereka semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mu'minun mereka itu hanyalah ikhwah, bersaudara. Ada ukhuwah di tengah-tengah mereka. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan dalam sabdanya, al-muslim wa akhul muslim. Seorang muslim, saudara bagi muslim yang lainnya. Juga belum mengatakan dalam lafaz yang lain, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berukhuwah. Sehingga ukhuwah ini minaddin. Termasuk bimbingan agama. Al-ukhuwah minasunnah. Ukhuwah termasuk bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Al-ukhuwatu minal ibadah. Ukhuwah termasuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah ukhuwah. Termasuk amal saleh. Termasuk amal yang diberi pahala besar. Dikarenakan hal yang Allah perintahkan. Hal yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Hal yang Allah cintai. Hal yang dianjurkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah. Bila dipahami dengan benar. Dimaknakan dengan benar. Sesuai dengan bimbingan sunnah. Lengkap dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ketentuan-ketentuannya. Hak dan kewajibannya. Artinya, panjang pembahasan masalah ukhuwah. Ketika semua dipenuhi dengan benar dan baik, pemahamannya benar, mafhumnya benar, diterapkan lawazimul ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi ukhuwah, ditunaikan kewajiban-kewajibannya, masing-masing menunaikan hak-hak muslim dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dengan bimbingan sunnah. Maka ukhuwah ini di dalamnya terdapat hikamun azimah. Hikmah yang sangat besar dan sangat agung. Sangat banyak sekali. Memiliki fawaid jammah. Faedah yang tak terhingga banyaknya. Berkaitan dengan prinsip seorang muslim. Terkait dengan keimanannya, prinsip-prinsipnya. Terkait dengan urusan-urusan pribadi dia, umur syakhsiyahnya, dan juga berkaitan dengan urusan interaksinya dengan sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah besar bimbingan ukhuwah dalam Islam dengan makna yang benar ialah tahqiqul iman. Betul-betul mewujudkan keimanan yang benar. Li'anna al-ukhuwata minal iman. Ukhuwah itu termasuk keimanan dengan ayat di atas. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga ketika seorang muslim, seorang hamba muslim betul-betul mewujudkan ukhuwah dengan makna yang benar, lengkap dengan konsekuensinya, itu artinya dia menjaga keimanannya. Dia mewujudkan keimanannya. Imanun shadid. Iman yang jujur. Iman yang benar. Iman yang sempurna. Semakin kokoh keimanannya. Semakin kuat keimanannya. Semakin lurus keimanannya. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai contoh. Datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, juga Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hasan li ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menekaskan dalam sabdanya, min awthaqi ural iman al-muwalatu lillah wal mu'adatu lillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk tali ikatan yang paling kuat. Berwala karena Allah. Memusuhi orang karena Allah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah. Itu merupakan konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Kewajiban ukhuwah Islamiyah. Bahkan dikatakan thamanuha. Harganya. Harganya. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dikatakan min awthaqi ural iman. Sehingga ukhuwah itu bukan semata-mata muamalah. Bukan semata-mata interaksi. Tapi terkait dengan perkara prinsip, perkara keimanan. Maka sempurnakan iman kita. Kokohkan iman kita. Perkuatlah iman kita. Dengan betul-betul mewujudkan makna ukhuwah dengan sebenarnya. Dan konsekuensi-konsekuensinya. Semakin indah ukhuwahnya dengan bimbingan sunnah, semakin kokoh iman orang-orang yang terlibat di dalamnya. Termasuk hikmah ukhuwah yang cukup besar ialah menyingkirkan, menghilangkan at-ta'assub adh-dhamin. Memupus, menghilangkan, menyingkirkan asabiyah, asabiyah yang tercela dalam Islam. Asabiyah, fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah, fanatisme wilayah, fanatisme daerah. Asabiyah, asabiyah yang tercela dalam Islam. Memupus, menghilangkan adanya furqatul ikhtilaf, perpecahan-perpecahan dan ragam perselisihan yang dimunculkan karena adanya asabiyah dhamimah, fanatisme yang tercela. Dahulu di era jahiliyah, di masa itu terjangkiti sebuah penyakit yang sangat kronis. Asabiyah qabiliyah, asabiyah taifiyah, fanatisme kelompok, fanatisme kabilah dan suku, fanatisme golongan. Konsep mereka unsur akhaka zaliman au mazluman secara mutlak. Bela saudara kamu, baik dia orang yang zalim atau terzalimi secara mutlak. Mau dia salah, mau dia benar, bela dia, tolong dia. Mau dia zalim, mau yang terzalimi, bela dia, tolong dia. Semata dia sesuku dengan dia, sekabilah dengan dia, sekelompok dengan dia, segolongan dengan dia. Ini merupakan slogan-slogan jahiliyah. Disebut dengan dakwah jahiliyah. Rasul mengatakan dalam hadis yang tegas menyatakan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku di tengah-tengah kalian, tinggalkan itu semua, fa innaha muntinah, dikarenakan itu busuk baunya. Perkara yang sangat keji, perkara yang sangat kotor, dikejam dengan keras dalam Islam. Dakwah jahiliyah, di antara maknanya, slogan-slogan jahiliyah yang mengandung unsur asabiyah. Baik terkait dengan seseorang, atau terkait dengan sebuah kelompok, atau sebuah golongan, atau sebuah suku, atau sebuah kabilah. Dia walak dan barak di atasnya, cinta benci di atasnya. Asabiyah madzmumah. Dikejam dalam Islam. Solusinya ialah al-ukhuwah al-islamiyah. Untuk menghilangkan penyakit-penyakit di atas, Islam datang membawa konsep yang sangat mulia. Namanya ukhuwah islamiyah. Mempersaudarakan semua kaum muslimin tanpa terkecuali dengan Islam mereka, dengan iman yang ada pada mereka. Tanpa memandang kabilah, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang kelompok dan golongan, tanpa memandang negara, daerah, wilayah, tanpa memandang status sosial, semua dikatakan sama. Al-Muslim wa akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. Dengan keislamannya. Tidak ada lagi yang namanya asabiyah madhabiyah, asabiyah taifiyah, asabiyah qabiliyah. Yang ada ukhuwah islamiyah. Dia Muslim, saudara saya. Saya cintai dia, saya bela dia, saya tolong dia, karena keislaman dia, karena Allah Jalla wa'ala. Slogannya sama, tapi dengan bimbingan sunnah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudara kamu, baik dia yang zalim atau yang terzalimi. Ditanyakan oleh para sahabat, hadzal mazlum, ini yang terzalimi, kami tolong, kami bela. Bagaimana dengan zalim? Bagaimana mungkin kita membela dan menolong yang zalim? Beliau mengatakan, tahjizuhu an zulmihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tahan dia, engkau redam dia, engkau cegah dia dari kezalimannya. Ini hikmah besar ukhuwah islamiyah. Mengikis habis dakwah jahiliyah. Mengubur hidup-hidup asabiyah jahiliyah dengan berbagai macam bentuknya, terutama yang terkait dengan kelompok, golongan, suku, kabilah dan yang semisal itu, diganti dengan ukhuwah islamiyah, al-muslim wa akhul muslim. Negaranya berbeda, wilayahnya berbeda, dari negara yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tetapi mereka satu dengan keislamannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, kulit putih, kulit hitam, dari Asia, dari Eropa, dari Afrika, dari China, dan yang lain-lainnya. Semua kaum muslim seluruh dunia ini adalah ikhwah. Disatukan dengan keislaman mereka, barakallahu. Dari situ muncul hikmah yang ketiga. Jadi katakan, thamaratuha, buahnya, dampak positifnya, yaitu ijtima'ul muslimin wa jam'uhum alal islami wa sunnah. Menyatukan dan mengumpulkan, mempersatukan semua kaum muslimin di atas Islam dan sunnah. Muncul yang namanya jam'ul kalimah. Satunya kalimat Islam. Terjadi ijtima'ul muslimin, persatuan kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin di atas Islam mereka, di atas sunnah mereka. Dikarenakan konsepnya ukhuwah Islamiyah, bukan asabiyah. Dan itu merupakan prinsip paling mendasar pada agama ini, pada prinsip nabawiyah dan salafiyah. Allah mengatakan dalam firman Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, al-kitab sunnah. Jami'an, dalam kondisi kamu bersatu padu di atasnya. Dan jangan berpecah belah. Terwujud persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Hilang perpecahan-perpecahan. Hilang yang namanya ikhtilafat, berbagai macam perselisihan. Hilang yang namanya muhatarat, perseteruan, pertikaian. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Tidak ada iri di antara kaum muslimin. Tidak ada su'uban di kalangan kaum muslimin. Tidak ada tatabu'ul aurat, mencari-cari aibnya muslim di tengah-tengah mereka. Semua itu tidak ada ketika betul-betul terwujud ukhuwah Islamiyah di atas sunnah dan semua mempraktekannya. Istimak, persatuan akan tercapai. Kalimat muslimin akan bersatu padu dengan Islam dan sunnahnya. Akan hilang berbagai macam iftirakun waktilat. Semua akan bersatu padu di atas hablullah al-kitab sunnah. Dikarenakan konsepnya satu. Al-muslim wa akhul muslim dengan makna yang benar, pemahaman yang benar, lengkap dengan konsekuensi-konsekuensinya. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun hikmah ukhuwah terkait dengan perkara-perkara pribadi individu masing-masing kita sangatlah banyak. Intinya dengan ukhuwah Islamiyah yang benar, dengan makna yang benar, diterapkan dengan benar, akan membawa sa'adatul dunia. Kita akan meraih kebahagiaan duniawiyah dalam urusan duniawiyah. Bahagia itu di sini, di hati yang paling dalam. Bukan diukur dengan harta atau benda. Anda bahagia ketika Anda hidup di tengah-tengah sebuah lingkungan masyarakat yang saling mencintai, yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang saling menyayangi, yang saling bertaun, gotong royong dan perkara kebaikan. Dengan konsep ukhuwah tadi. Anda keluar rumah mendapatkan pemandangan yang indah. Satu sama lain tegur sapa. Satu sama lain menebarkan salam. Satu sama lain etikanya baik, etikanya bagus. Muamalahnya indah, muamalahnya bagus. Itu sebuah sa'adatun haqiqiyatun. Bahagia yang hakiki enggak mungkin diukur dengan harta benda. Yang kaya bahagia, yang miskin pun juga bahagia. Ketenangan jiwa, nikmat rasanya di lingkungan yang demikian. Hal yang lain real dalam kehidupan dia sehari-hari. Ukhuwah Islami yang benar akan betul-betul membuat kehidupan duniawiyah dia menenteramkan, mendamaikan, luar biasa. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ukhuwah Islamiyah merupakan konsep yang paling bagus, yang terbaik untuk takwin al-mujtama' salih. Menciptakan, memunculkan masyarakat yang soleh. Dikarenakan individu-individunya soleh. Bertakwa, beretika, berakhlak, beradab. Tata kramanya bagus. Perhatian dengan norma-norma yang ada. Ukhuwahnya luar biasa. Lengkap dengan konsekuensi-konsekuensinya. Akan memunculkan sebuah masyarakat yang indah. Masyarakat yang soleh. Yang bertakwa. Masyarakat yang beretika. Yang berakhlakul karimah. Saling bertaawun. Saling bantu-membahu, saling bantu-membantu, saling mencintai, saling menyayangi. Muncul keindahan di sana. Itu melengkapi sa'adatun duniawiyah pada masing-masing individu. Tersebar di tengah-tengah masyarakat rasa cinta, rasa kasih, dan rasa sayang. Masyarakat yang tenang, yang damai, yang sejahtera, yang menyenangkan, suka dan duka bersama. Gotong royong bersama. Begitu indah. Lebih indah lagi, hilang semua penyakit-penyakit masyarakat. Karena ukhuwah itu konsekuensinya enggak semata-mata mewujudkan yang indah-indah. Tapi dengan itu akan terkikis semua yang jelek-jelek. Enggak bakal ada yang namanya pencurian, pembegalan, penjamretan, pembunuhan, pembulian. Perseteruan antar warga, enggak ada permusuhan tengah-tengah mereka, enggak ada dendam di antara mereka, enggak ada persisian di antara mereka, dikarenakan masing-masing menjaga ukhuwah Islamiyah, dan itu yang diharapkan dalam Islam dan betul-betul terwujud pertama kali di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat yang ada. Bagaimana dibahasakan mujtama'un madani, bagaimana masyarakat madani di kota Madinah ketika itu, beliau dan para sahabatnya betul-betul mewujudkan sebuah masyarakat yang luar biasa dalam semua hal. Bukan semata-mata akidahnya kokoh, akidahnya kuat, imannya kokoh, imannya begitu kuat, manhajnya lurus, ibadahnya semangat, taat beribadah, kesolehannya, ketakwaan dijaga, juga akhlakiyahnya, adabiyahnya, etikanya, tata keramanya, muamalahnya, interaksinya, ukhuwahnya, semuanya. Dan yang ada di masa itu betul memberikan contoh-contoh ukhuwah yang tak terbayangkan di hari ini. Tindakan real yang langsung mereka tunjukkan yang belum pernah disaksikan zaman sekarang ini. Dikatakan arwa'ul amthilah. Contoh yang paling rawah. Itu bahasa yang paling zen, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling mempesona. Rawah. Dikarenakan betul-betul diwujudkan ukhuwah dengan makna yang benar. Dalam bab muasah saja. Ketika bab al-muasah, suka dan duka bersama dengan muslimin yang lain, dengan para ikhwah yang ada. Mereka memberikan contoh yang luar biasa, yang tidak terbayangkan di zaman kita sekarang. dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, menceritakan ketika Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan antara Abdul bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Sa'ad bin Rabi' dari sahabat Ansar ketika dipersaudarakan dengan Abdul bin Auf dari kalangan Muhajiri, langsung memanggil saudaranya dan mengatakan, orang-orang Ansar tahu saya termasuk orang yang paling banyak hartanya. Wahai Abdurrahman saudaraku, aku akan bagi harta bendaku separuh. Bagi dua, separuh untukku, separuh untuk. Aku punya dua istri. Kamu tengok mana yang kamu sukai, akan saya ceraikan, kamu nikahi nanti. Itu konsekuensi sebuah ukhuwah Islamiyah real. Contoh langsung di kalangan para salaf yang dikatakan arwa'ul amthilah. Contoh yang paling rawah yang tak terbayangkan ada di zaman sekarang ini. Itu ada di masa itu. Sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan untuk sebuah ukhuwah yang sesungguhnya. Rela berbagi harta, bahkan berbagi istri untuk mewujudkan ukhuwah tersebut. Dan responnya pun juga demikian menggambarkan arba'un amthilah, contoh yang paling rawah untuk muru'ah seorang muslim. Ditolak. Ditolakkan barokah hartanya, barokah anak-anaknya, barokah keluarganya. Terus tunjukkan pasar, saya akan mencari usaha di sini. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Kalau kita membaca sejarahnya para salafun salam dalam bab ini luar biasa. Banyak contoh langsung di kalangan para salaf yang demikian. Sehingga ukhuwah Islamiyah sebuah prinsip, sebuah konsep yang begitu indah dalam Islam, yang hikmahnya begitu besar, begitu banyak, terkait dengan perkara prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidah, prinsip manhajiyah, terkait dengan pembahasan duniawiyah, terkait dengan pembahasan diniyah, terkait dengan kemaslahatan pribadi syakhsiyah, dan terkait dengan kemasyarakatan bangsa dan negara. Dengan ukhuwah Islamiyah semua akan tercapai dan begitu indah. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita semua, diberi taufik selalu bisa memahami ukhuwah dengan benar, dengan makna yang benar, diberi kemudahan bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan benar dalam kehidupan kita, paling tidak di tengah-tengah sekitaran kita, muslimin di sekitar kita, dan berharap semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada muslimin di semua tempat bisa mewujudkan ukhuwah Islam dengan benar di semua tempat yang ada, sehingga hikmah-hikmah ukhuwah akan nampak untuk masing-masing kita sebagai individu dan masyarakat kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.